بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذا اسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، فسموها بأسمائهم، ففعلوا. Yang itu mana liris ke? Lanjutannya. Bapak Alu terus. Aywa. Walam tu'batnya saya. Tidak tertulis mau. Hatta idha halaka ula'ika wa nusial ilmu ubidat. Berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, قوله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال يعني القائل ابن عباس: هذا اسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني ود dan suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr. Ini ada lima. Ini nama orang-orang soleh dari kaumnya Nuh. Ini dari umatnya Nuh alaihissalam. Falamma halaku awkas syaitan ila kaumihim. Maka tatkala mereka orang-orang soleh yang ada lima tadi, Wadun, Waswa'un, Wayagus, Wayauk, Wanasr, lima orang soleh ini tatkala mereka sudah meninggal, syaitan memberikan khabar kepada kaumnya mereka. Artinya orang-orang soleh ini memiliki kaum, maknanya orang-orang yang dulu dijadikan figur dalam kebaikan. Apa yang diwahyukan oleh syaitan, apa yang dikhabarkan oleh syaitan kepada kaumnya mereka, kaumnya Wad, kaumnya Suwa, kaumnya Yagus, kaumnya Ya'uk, dan kaumnya Nasr, wahyunya adalah agar mereka, ini kaumnya orang-orang soleh ini, agar mereka menancapkan di majelis-majelis mereka, menancapkan gambar-gambarnya orang-orang soleh tadi di majelis-majelis mereka yang dulu mereka bermajelis di tempat-tempat tersebut. yang menancapkan gambar-gambar orang-orang sholat tadi, dan agar mereka yang diperintah untuk menancap tadi memberikan nama masing-masing gambar dengan nama-nama orang tersebut. Ini masing-masing tokoh tadi dari kalangan orang-orang sholat digambar, lalu dinamai dengan nama mereka, namanya masing-masing mereka, lalu ditancapkan di tempat mereka bermajlis. Fafa'alu, maka kaum dari kalangan orang-orang sholat tadi, kaumnya mereka orang sholat yang melaksanakan perintahnya syaitan. Walam tu'bad, waktu itu belum diibadai, gambar-gambar tadi belum disembah. Hatta idza halaka ulaika, ini mereka yang menggambar dan menancapkan gambar-gambar mereka, gambarnya orang-orang sholat tadi di majelis-majelis mereka. Setelah mereka meninggal, manusia ilmu ubidat, dan ilmu agama sudah terlupakan, maka gambar-gambar tadi ujungnya diibadahi. Demikian riwayat ini tertera dalam Sahih Bukhari. Yani awal munculnya kesyirikan. Yani terpedaya dengan orang-orang soleh, sehingga mereka mengagungkan orang-orang soleh tadi dengan bentuk menggambar, digambar bentuk-bentuk mereka, lalu ditancapkan di majelis-majelis yang mereka biasa bermajelis tempat tersebut. Pertama sekedar sebagai zikra, zikrayat, sebagai apa? Apa zikra itu? Hah? Kenangan, untuk mengenang orang-orang sholat tadi. Setelah mereka yang mengenang orang-orang sholat tadi meninggal, datang periode selanjutnya. Dari situlah mulai lebih parah, yaitu bukan mengenang lagi tapi diibadahi. Gambar-gambar tadi disembah. Bagaimana bentuk menyembah gambar-gambar tadi? Sebagaimana yang telah kita lewati, yakni perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah Ta'ala diperuntukkan untuk gambar-gambar tersebut, dengan alasan sebagai syafaat antara mereka dengan Allah Ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wa hadzal atharu ikhtasarahu al-musannifu. Berkata Sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, asar ini, ini asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, didatangkan secara ringkas oleh al-musannif, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apam? Walafdu ma'afil Bukhari, sedangkan lafad yang ada dalam Sahih Bukhari, yakni secara lengkap dinukilkannya di sini, ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala saratil awsanu latifi qaumin nuhin fil arab ba'du saratil awsanu, atau al-awsan tadi di sini dikatakan mungkin khabarnya, yakni haula'i, mereka-mereka orang soleh, sorot ilaha ula'i al-awsana, demikian juga. Jadi, berhala-berhala yang dulu ada di kaumnya Nuh, yang diibadahi oleh generasi selanjutnya, menjadilah berhala juga di kalangan orang-orang Arab setelah itu. Maka dikatakan suratil awsan ulati fi qaumin nuhin fil arabi ba'du. Ini setelah itu gambarnya orang-orang sholat tadi menjadi al-awsan, menjadi berhala. Ya ini apa? Di sisi orang-orang Arab setelah itu. Jadi terus menerus turun temurun yang dulunya sekedar untuk kenangan, mengingat jasanya orang-orang soleh, setelahnya tidak lagi menjadi kenangan, tapi diibadahi sebagai berhala fil Arab, yakni pada kebiasaannya orang-orang Arab mengibadahi gambar-gambar tadi. Amma wat, dan rinciannya, adapun wat setelah disebutkan secara umum di sini dirinci. Adapun wat yang tertera dalam ayat tadi, wala tadarunna watta wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasrah. Adapun wat fakanat likalab bidau mata al-jandal, ini nama tempat. Ya, ini di sana ada namanya nisbah qabilah dengan kalb. Tempatnya bidauma al-jandal. Ini memiliki berhala yang namanya wat. Memiliki wasan. Wa maswa fakanat li Hudzail. Jadi masing-masing kabilah memiliki kebanggaan sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Wa mayagus fakanat li Murad. Ya, gue saudara dulu milik kabilah Murad. Summa libani Gutef bil Zuruf indah Sabah. Ini semua nama-nama tempat. Ya, ini berpindah tempat. Ya, Gus ini. Wa ma ya'uk fakanat li Hamdan. Di masing-masing kabilah memiliki berhala yang mereka agungkan. Wa ma Nasr fakanat li Himyar. Himyar di negeri Yaman. Li Ali Dzilqilah. Ini juga termasuk berkaitan dengan masalah kabail, masing-masing kabilah, masing-masing suku memiliki berhala yang diagungkan. Seperti yang ada di zaman kita sekarang ini. Masing-masing tempat memiliki wali yang diagungkan. Jadikan kebanggaan untuk tempat masing-masing dikeramatkan. Dijadikan figur. Semuanya asma'u rijalin salihin fi qaumin Nuh ila akhirih. Jadi mereka adalah asma'u rijal, nama-nama para lelaki-lelaki yang soleh pada kaumnya Nuh. Demikian lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari. Didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara ringkas. Maka di sini diperlengkap oleh cucunya yang namanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Syekh Abdul Rahman ini cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian. Penyantunnya di bawah ruya an Ikrimah gitu ya. Yang lain? Begitu, ada an-nya. Biasanya enggak ada. Ya kan? Jadi soalnya benar adalah pakai an. Wa ruya an Ikrimah wa Dhahak wa Ibn Abbas wa Ibn Ishaq. Nahwu hadha. Artinya syawahid dari Asar Ibn Abbas. Ada juga dari Ikrimah dan Dhahak dan Ibn Ishaq. Semisal apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian terkait dalam masalah permulaan munculnya kesyirikan pada kaumnya Nuh. Dan asar ini datangkan di sini. Sisi kesesuaiannya dengan bab sangat gamblang sekali. Ya, ini berangkat dari sikap gulu melampaui batas dalam mencintai orang-orang soleh. Berangkat dari melampaui batas dalam mencintai orang-orang soleh. Dan digiring oleh syaitan. Maka orang-orang soleh tadi digambar bentuk badannya sebagai kenangan pertama kali. Lidikroyat. Ya kan? Sebagai mengingat memori yang telah lalu terkait dengan orang-orang soleh. Tapi ternyata generasi selanjutnya bukan sebatas mengingat orang-orang sholat tadi, tapi apa? Diibadahi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ilmu telah tersingkirkan dari mereka, ilmu din, ilmu agama. Sehingga perkara syirik dianggapnya perkara yang berhubungan dengan ilmu. Di sinilah kalau orang itu sudah menjauh dari ilmu atau ilmu sudah tersingkirkan dari suatu kaum, maka yang wujud adalah kebalikan daripada ilmu, yaitu malapetaka berupa kebodohan. Dan semua jenis malapetaka baik itu buat kesirikan ataupun kekufuran berangkatnya dari tertiadakannya ilmu syar'i. Demikian sampai hari akhir hari kiamat. Karena bangkitnya hari kiamat al-kubra, kiamat yang dengan kiamat itu berakhir umur dunia, tidak ada lagi ilmu. Bahkan tidak ada lagi penyebutan nama Allah Ta'ala di muka bumi. Maka hari kiamat al-kubra, kiamat yang dengan kiamat itu berakhir umur dunia, tidak akan bangkit kecuali pada sejelek-jelek manusia. Demikianlah perkara yang harus diperhatikan berkait dengan masalah ilmu, benar-benar harus diwujudkan. Karena ilmu inilah yang akan menjaga manusia. Lain dengan harta. Kalau harta, manusia tercapaikan dengan menjaga harta. Kalau ilmu, manusia yang dijaga dengan oleh ilmu. Maka kebalikan. Demikian juga kedudukan. Manusia akan sibuk dengan menjaga kedudukan tersebut. Tapi kalau ilmu, tidak. Dia menjaga pemiliknya. Sayyid Qala Ibn Jarir rahimahullah ta'ala. Haddatsana Ibn Humayd. Qala haddatsana Mihran an Sufyana an Musa an Muhammad ibn Qais. Anna Yaqutha wa Ya'uqa wa Nasra kanu qauman salihin min bani Adam. Perhatikan. Yaqus, Ya'uq, Nasr. Yang tertera dalam ayat tadi. Mereka dulu adalah kaum dari orang-orang soleh. Atau kaum yang memiliki kesolehan. Dari bani Adam, dari anak Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Tengok di sini. Jadi dulu memiliki kedudukan kemuliaan di sisi kaumnya. Yaqus, Ya'uq, Nasr ini orang-orang soleh. Dari umumnya anak Adam alaihissalam. Mereka, Yaqus, Ya'uq, Nasr, memiliki pengikut. Yaqtaduna bihim. Atba itu pengikut. Mengambil teladan dengan para tokoh tadi. Yaqus, Ya'uq, dan Nasr. Falamma matu qala ashabuhum. Maka tatkala orang-orang soleh ini meninggal. Qala ashabuhum. Law sawarnahum. Kan aswaqa lana. Ilal ibadah. Qala ashabuhum. Yani. Para pengikut tadi. Di antara mereka yang memiliki, ada yang memiliki gagasan. Para pengikut orang-orang sholat tadi memiliki gagasan. Di antara mereka punya gagasan. Apa gagasannya? Law sawarnahum. Seandainya kita gambar mereka. Orang-orang sholat ini kami gambar. Sungguh aswak. Aswak ini isim tafdil. Pemananya aswak? Rezeki. Pemananya? Akil. Siapa? Mas Zakaria. Ayo. Siapa lagi? Faik. Aswak. Sim tafdil. Siapa? Kena jawab. Syafi'i. Brahman. Ayo. Siapa yang jawab? Mas Zidni. Aywa, sangat merindukan aswak itu, sauki. Ya, di sini ada sauki, sana juga ada sauki. Pojok sana itu sauki, situ juga sauki. Sauk itu merindukan, kerinduan. Aswak sangat apa, memiliki pengaruh kuat untuk mendorong kami kepada ibadah. Kalau kita gambar, gambar-gambar itu sangat mendorong kami untuk apa, rajin beribadah. Kenapa? Karena gambar-gambar orang soleh ini kalau kita gambar, kita akan termotivasi, tersemangati dengan gambar-gambar tadi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Syauq itu namanya rindu, ya kan? Jadi perhatikan, la sawarnahum kan aswaqalana ilal ibadah. Jadi gambar-gambar ini kalau kita wujudkan di tempat-tempat kita beribadah, sangat apa, berpengaruh kepada kita, kita senang dan rajin beribadah. Nah, itu seperti gambarnya Kiai Ahmad Dahlan digambar, wah semakin kuat untuk mendukung organisasi. Nah, gambarnya Kiai Hasyim Asy'ari, kalau kita gambar pol, gambarnya apa, Mbak Amin dan semisalnya, semakin semangat untuk mendukung partai dan semisalnya demikian. Makanya orang-orang sufi di tempat-tempat mereka, di rumah-rumah, di kiblat mereka, apa namanya, di mihrab, biasanya ditaruh gambarnya Syekh Thariqah, tokoh suatu thariqah. Kenapa? Biar lebih aswak kepada ibadah. Ngerti aswak? Lebih menarik, lebih mendesak, lebih mendorong, sangat kepengen terus beribadah. Karena mengingat jejaknya orang-orang soleh, menjadilah napak tilas jejak orang soleh. Maka itu sekarang ini dilanjutkan oleh orang-orang dari kalangan ahlul bidah. Ada cerita tentang orang soleh dulu singgah di sini, dikeramatkan tempat tersebut sebagai pengingat betapa mulianya dulu orang soleh yang pernah tinggal di sini, mendorong kita senang beribadah. Demikian, maka adanya seperti maulid Nabi ini, ritual-ritual bid'ah, ritual-ritual sesat ini tujuannya adalah untuk mendorong mereka, para orang-orang yang membuat ritual tadi, untuk rajin beribadah. Mabum. Nah, itu tujuan utama kenapa dibikin ritual seperti ritual maulid Nabi, marhabanan dan semisalnya. Semuanya adalah untuk menyemangati agar rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun di atas tata cara syirik, tata cara bid'ah, khurafat dan semisalnya, ini semuanya tidak diperhitungkan. Yang penting lebih bersemangat dengan adanya gambar-gambar orang soleh tadi. Dan sampai hari ini, ya kan, jejaknya kaumnya Nuh yang dulu telah terjerembab dalam kesirikan, diikuti oleh umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan mubtadi'ah, dari kalangan orang-orang yang sesat. Maka dikatakan fasawwaruhum. Jadi gagasan tadi dari sebagian para pengikut tadi langsung dilaksanakan. Fasawwaruhum, benar-benar digambar tokoh-tokoh orang salat tadi. Falamma matu waja'a akharun dabba ilaihim iblisu. Maka tatkala mereka, para generasi yang menggambar tadi, meninggal, datanglah generasi yang selanjutnya, yang lain, dabba ilaihim iblis. Maka mulai datanglah iblis merangkak ke sana, ke kaum yang datang selanjutnya, ke generasi yang selanjutnya. Faqala, maka datanglah iblis, dan iblis berkata, innamakanu ya'budunahum wabihim yuskawna almatara fa'abaduhum. Kata iblis memberikan kabar kepada mereka, para pengikut yang sudah lupakan ilmu agama. Hanya saja mereka dahulu itu, orang sebelum kalian, menyembah gambar-gambar ini. Dan dengan gambar-gambar inilah mereka dulu mendapatkan apa? Hujan. Yuskaun al-matar. Artinya, ketika mereka kekeringan, caranya apa? Menyembah gambar tadi. Bagaimana bentuk menyembahnya? Dipanggil, diseru untuk sebagai perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Jadikan syafa'ah. Fa'abaduhum, itulah bentuk ibadah mereka kepada gambar-gambar tadi. Bukan kalau diyakini gambar tadi bisa nurunkan hujan. Mereka meyakini gambar-gambar tadi itu enggak mampu apa-apa. Tapi dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Disuruh agar para gambar tadi itu sebagai perantara kepada Allah Ta'ala. Untuk meminta sesuatu perkara diantaranya adalah turunnya hujan. Perhatikan. Dan ini adalah berangkat dari tipu daya iblis. Pertama, gagasan sebagian orang nampak ini adalah suatu kebaikan. Tapi ujungnya adalah malapetaka berupa apa? Kesirikan. Dan ini semuanya adalah berangkat dari gulu, sikap melampaui batas. Mensikapi orang-orang soleh, mendudukkan mereka di luar kedudukan yang Allah telah berikan kepada mereka. Membalik fakta. Seharusnya orang-orang soleh ini dicontoh dalam kebaikan berupa tauhid. Tapi tidak. Bahkan dijadikan apa? Sebagai perantara syirik. Dan inilah yang terjadi pada umatnya sallallahu alaihi wasallam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, dari hari itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Terkait dengan sebab gulu pada orang-orang soleh, maka mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan bagaimana untuk dientas? Sulit untuk diajak tafahum. Ketika kuburiyin mubtadi'ah, sulit untuk diajak bertafahum. Diajak untuk ngomong yang bisa dipahami, makul ini sulit. Terbelenggu. Dan ini rata-rata alul bidah. Antum jumpa jamaah tabligh tarola. Antum ajak bicara tentang masalah tauhid. Tentang makna la ilaha illallah. Apa mereka jawabnya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayo. Begitu. Ya kan? Dia ajak bicara masalah mencari ilmu. Jawabnya apa? Mencari, kalau mondok itu mencari ilmu. Nah, kita khurut mencari iman. Dapat iman, otomatis langsung dapat ilmu. Ini falsafah mereka. Dan ini pernah anak coba dengan ketemu jamaah tablik. Ya kan? Kenapa kalian gak mondok, gak mencari ilmu, belajar ke pondok? Cari ilmu ke pondok itu cari ilmu, mas. Kalau khurut, cari iman. Dapat iman, langsung dapat ilmu. Ini jamaah tablik. Ya kan? Nah, jamaah ini adalah jamaah yang dikenal dengan apa? Kerbau maju, barengan mundur. Nah, kalau ketemu kerbau maju dia, ketemu orang-orang bodoh dibodoh-bodohi. Ketemu orang punya ilmu mundur, lari terperit-perit entah kemana. Nggak sanggup, ya kan? Nah itu. Jadi yang jadikan mangsa adalah orang-orang yang bodoh dibodoh-bodohi diajak khurut. Kalau 3 hari nanti langsung disuruh apa? Ceramah. Nah itu, dipuji-puji, entah isinya apa aja. Hari demi hari isinya bohong. Kalau enggak bohong sehari, merasa rugi. Jadi manusia dilibatkan ke dalam perkara syirik dan bid'ah dari sebelum lahir dari perut ibunya sampai masuk ke liang kubur. Ini alul bid'ah. Ya kan? Baik, lanjutkan. Fadal. Jadi demikianlah iblis Jabba'il iblis faqala innama kanu ya'buduna wa bi miskaunal matar fa abaduhum. Jadi generasi sebelum kalian ini dulu bukan cuma menggambar gini, tapi menyembah mereka para gambar ini. Dan dengan gambar-gambar inilah mereka dulu mendapatkan hujan. Dengan wahyu seperti ini dari iblis, maka diturutilah kemauannya iblis. Fa'abaduhum. Dan menunjukkan bahwasanya cepatnya mereka langsung menurut iblis. Kenapa? Karena fa'ni fa'takib fa'abaduhum. Fa'ul atop maknanya ditakib langsung. Setelah dikasih penjelasan oleh iblis langsung dituruti begitu saja. Ya kan? Jadi kemauannya iblis tidak lagi dipikir panjang, langsung saja dipraktekan, diibadahi. Berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah taala qauluhu aninsibu wa bi kasri sad al muhmalah insib. Sad tanpa titik namanya sad muhmalah. Perhatikan. Bi kasri sad dengan sad yang dikasrah. Sad muhmalah sad tanpa titik maknanya adalah fi'il amr nasaba yansibu insib anin an tafsiriyah. Supaya kalian menancapkan gambar-gambarnya orang soleh ini ansoba. Nah. Ya ini digambar dulu, lalu setelah jadi gambar, tancapkan di tempat kalian bermajlis sebagai bentuk mengingat tentang jasanya orang-orang soleh sebelum kalian. Supaya kalian tersemangati, benar-benar merindukan beribadah. Ya kan, enggak tergiur dengan perkara dunia, lebih aswak, lebih merindukan untuk berbuat perkara baik ini berupa ibadah. Ini pertama, lanjutannya apa? Disembah oleh generasi selanjutnya. Qaulan saban jam'u nusub. Ya ini benar-benar berupa gambar di tancapkan. Wal murad bihi huna al-asnam al-musawwara ala suwari ulaika salihin ala dinasabuwa fi majalisihim. Ansabah jam'u nusub, nusbun jamaknya ansab. Yakni yang diinginkan dengan lafad nasab ini atau ansab adalah al-asnam, patung-patung yang dibentuk, musawwara yang dibentuk atas gambarnya orang-orang soleh yang mereka tancapkan di majelis-majelis mereka. Perhatikan ya kawan. Ini yang sekarang dipraktikkan oleh orang-orang sufi. Kita masuk bertamu ke rumah mereka, tokoh-tokoh mereka, pas di depan pintu kita masuk ruang tamu, yang paling pertama kita lihat langsung gambarnya Syekh Thoriqo. Di mihrabnya sebagian musola mereka dipasang gambarnya Syekh Thoriqo. Paham? Nah itu. Hal tersebut kalau antum punya kemampuan, sobe aja langsung tanpa pamit, dan itu enggak ada resiko syar'i ditenda, enggak ada. Cuma kalau nanti takut digebuki masyarakat, yo enggak usah, cari waktu luang. Ya kan? Nanti kita duduk di situ dulu, mereka bubar, baru kita apa? Kita ambil gambar tadi. Nah itu. Seandainya kita ingin punya untuk menyobek gambar tadi, duduk di situ setelah sholat, kalau mantan lanjut mampir di situ, mereka bubar pulang, baru kita ambil. Kalau untuk mengambil banyak orang, yuk digunting telingamu, pulang gak punya telinga. Perhatikan ya, Hwa. Kalau sammauha bi asma'ihim, kalau sammauha bi asma'ihim, wasamuha ini adalah fi'il madhi. Kalau wasamuha fi'il amr. Dan mereka menamai patung-patung tadi yang terbentuk di atas gambarnya orang-orang soleh dinamai nama-nama mereka. Sekarang ini banyak namanya apa? Para wali. Ya kan, ada yang jenggotnya gundul, namanya walinya siapa begitu. Padahal dulu belum ada gambar, gambar dari mana itu. Wabisiyak hadis Ibn Abbas mayatul ala analasnama kusama awsanan. Dalam konteks hadisnya Ibn Abbas yang telah lewat, mayatulu aladiyatulu, yang menunjukkan tentang bahwasanya sonam-sonam tadi dinamai wasan berhala. Patung-patung tadi dinamai berhala. Mafhum? Fa ismul wasan yatanawalu kulla ma'budin min dunillah, maka penamaan wasan berhala itu mencakup seluruh sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Maka sebagaimana yang telah tertulis dalam kitabnya Syekh Muqbil Tuhfatul Mujib, pemilu dikatakan berhala. Mafhum? Pemilu adalah berhala. Demikian juga dalam kitab, dalam kitabnya Syekh Muhammad Aman Jami. Ya kan? Pemilu itu termasuk memilih berhala, memilih Tuhan dari selain Allah Ta'ala. Karena nanti yang dipilih menjadi apa? Apa? Pembuat hukum, maka menjadi berhala. Nah itu. Karena bodohnya kaum muslimin, berhala dianggapnya apa? Sebagai kemuliaan. Berarti kan ya kawan? Qal basmul wasna tawalu kulla ma'budin min dunillah, sawan kana dhalikal ma'bud qabran aw masjadan aw suratan aw gara dhalik. Sama saja. Al-ma'bud tadi yang diibadahi tadi itu baik itu bentuk kuburan atau masjad, tempat yang di jadikan keramatkan, masjid, masahid, atau surah atau gambar atau yang lain daripada itu semuanya. Agar dalik. Yang penting ilatnya adalah disembah dari selain Allah Ta'ala. Maka dia adalah wasan berhala. Ya kan? Tetapi apakah kuburnya Nabi menjadi berhala? Tidak. Bukan kok sekarang ini punya menjadi berhala. Diberhalakan tapi tidak menjadi berhala. Kenapa? Karena Rasulullah enggak gitu. Saya perhatikan. Qala Syekh Muhammad Ahmad Fikri rahimahullah fi Quratul Uyun. Quratul Uyun juga karyanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Masarat adul asnamu biadi apa ini? Biadi taswir ala suwaris salihin sulaman. Bagaimana sulam? Rahman. Tangga santa. Maka patung-patung ini biadat taswir dengan pembentukan seperti ini di atas gambarnya orang-orang soleh menjadi tangga. Jembatan ila ibadatnya, maka menjadilah jembatan untuk mengibadai kepada mengibadai gambar-gambar tadi. Wa kullu ma ubida min dunillahi min qabrin aw masjidin aw sanamin aw tawhutin fal asl fi ibadati wa al guluh. Maka seluruh apa saja yang diibadah dari selain Allah Ta'ala, baik itu berupa kuburan atau masjid, tempat yang dikeramatkan, atau sonam, atau patung, atau togut, maka cikal bakal diibadahinya barang-barang tadi, benda-benda tentunya karena al-gulu. Karena sikap melampaui batas. Dengan mengklaim katanya cinta kepada orang-orang soleh. Kama la yakhfa ala dzabil basair. Perkara ini adalah perkara ini sebagaimana tidak lagi asing atas orang-orang yang memiliki basirah. Basair itu adalah jamak dari kata basirah. Memiliki ilmu. Memiliki pengertian yang mencukupi dalam ilmu agama. Ini perkara yang enggak asing. Adapun orang yang enggak memiliki basirah dalam perkara agama ini, maka tidak muktabar sebagai ukuran ketika dia mengingkari. Artinya kuburiin dan yang semisalnya mereka mengingkari, pengingkaran mereka tidak muktabar, enggak digubris. Karena orang bodoh. Kama jara li ahli Misra wa ghairihim, sebagaimana yang telah terjadi. Seperti yang telah diceritakan tadi itu terjadi li ahli Misr. Artinya penduduk Mesir pun seperti itu terjerembab dalam perkara ini dan yang lainnya. Ini beliau menyebutkan di sini cerita tentang keadaan di Mesir. Ya, ini Syekh Firman bin Hasan. Fa inna a'zama alihatihim Ahmad al-Badawi. Fa inna a'zama alihatihim Ahmad Badawi, sesungguhnya sesembahan yang paling terbesar untuk penduduk Mesir adalah Ahmad Badawi. Berhala yang paling terbesar, yang paling kondang. Nanti kondang? Kondang apa? Eh? Kenal kondang, kondang kaloko. Nah. Apa? Tersohor. Mereka namanya Ahmad Badawi. Ya kan, berhala mereka yang paling tersohor adalah Ahmad Badawi. Wa wala yurafu lahu aslun wala fadlun wala ilmun wala ibadah. Sedangkan dia siapa, Ahmad Badawi? Enggak dikenal tentang dia ini dari mana asalnya. Enggak dikenal tentang keutamaan, tentang perkara agama. Enggak dikenal tentang ilmu, enggak dikenal tentang perkara ibadah yang ada pada dia, ibadah yang baik. Dengarkan. Nyanggu itu awe. Enggak sambel itu. Perhatikan. Wa ma hadza fasara a'dama alihati ma anna la yuraf illa annahu dakhala al-masjid yaumal jum'ah fa bala fihi summa kharaja wa lam yusalli. Bersamaan dengan serba kurang yang ada pada dia ini, enggak diketahui tentang dari mana asal mulanya, enggak diketahui tentang keutamaan, tentang perkara agama, enggak tahu tentang ilmunya, enggak tahu tentang perkara ibadah yang baik. Bersamaan dengan serba jelek ini, dia menjadi sesembahannya ahlu Mesir yang paling terbesar. Ma'anau, padahal dia tidak diketahui kecuali, tidaklah dikenal kecuali pada suatu hari pernah masuk masjid pada hari Jumat, kemudian kencing di masjid, kemudian keluar dan enggak sholat di situ. Mahfum? Dia ini pernah masuk masjid pada hari Jumat, babala bihi, kencing di masjid, kemudian keluar, walam yusalli, dan enggak sholat di situ. Tapi diagungkan, dijadikan berhala yang paling terbesar menurut orang-orang Mesir. Hah? Sebagaimana yang diceritakan Sunan Jagakali. Berapa tahun bertapa? Berapa tahun? Berasin? 40 tahun bertapa. Kapan sholat Jumat? Hah? Kapan pergi ke masjid sholat jamaah? Bertapa 40 tahun. Sepeda dini. Ya kan? Kencing di situ, beol di situ itu. Jadi apa? Itu pun dikatakan apa? Wali. Nah. Baik, perhatikan. Zakarul Bukhari, Zakarul Sakhawi an Abi Hayyan. Fazayyana lahum syaitanu ibadatahu. Enggak jelas ini. Sakhawi menyebutkannya dari Abi Hayyan. Fazayyana lahum syaitanu ibadatahu. Syaitan menghiasi mereka, para penduduk Mesir. Apa yang dihiaskan, apa yang dipercantik, diperindah untuk penduduk Mesir oleh syaitan? Mengibadai Ahmad Badawi. Fa'taqadu annahu yatasarrafu fil kaun. Penduduk Mesir punya keyakinan bahwasanya Ahmad Badawi ini punya andil dalam mengurus alam. Mengurus alam. Belum tahu? Ha. Punya andil. Kalau presiden, ya kan? Kalau enggak punya menteri-menteri, menteri apa? Menteri pertahanan. Menteri apa? Menteri ekonomi. Menteri apa lagi? Menteri kewanitaan. Menteri apa lagi? Menteri sosial. Enggak mampu mengurus negaranya. Ini enggak mampu mengurus apa? Mengurus apa? Mengatur alam, coba bayangkan. Baik. Qal wa yutfi'ul hariqa wa yunzi'al ghariqa. Katanya orang-orang Mesir punya keyakinan tentang Ahmad Badawi ini bisa memadamkan hariq kebakaran. Wa yunzil ghariq, bisa menyelamatkan orang yang tenggelam. Wasarafu lahu al-ilahiyah war-rububiyah wa ilmal ghaib. Perhatikan. Para pengagum Ahmad Badawi ini, apa yang diyakini oleh tentang dia? Perkara-perkara al-ilahiyah, perkara-perkara yang haknya itu adalah untuk Allah Ta'ala, diperuntukkan bagi Ahmad Badawi. Perkara rububiyah itu haknya Allah Ta'ala, ya kan, juga diperuntukkan untuk Ahmad Badawi. Artinya perkara al-uluhiyah, perbuatan hamba yang harus untuk Allah Ta'ala, dipalingkan kepada Ahmad Badawi. Perkara atur mengatur itu murni haknya Allah Ta'ala, Ahmad Badawi juga ikut punya andil. Demikian juga ilmu ghaib yang itu khusus miliknya Allah, Ahmad Badawi juga punya andil. Demikian keyakinannya penduduk Mesir. Coba bayangkan. Tentunya dari kalangan mereka yang kuburin. Wa kanu ya'taqiduna annahu yasma'uhum mustajibu lahu min al-diyar al-ba'idah. Annahu yasma'uhum. Dan dulu penduduk Mesir punya keyakinan bahwasanya dia ini mendengarkan mereka, mengijabai mereka dari rumah-rumah yang sangat jauh, dari negeri yang sangat jauh, mampu mengijabai ketika diseru, ketika dipanggil, ketika diminta. Ahmad Badawi ini. Wa fi man yasjudu ala atabati hadratihi. Di antara mereka penduduk Mesir ada yang sujud ala atabati hadratihi, apa? Di hadapan kuburannya. Sujud. Wa kana alul Iraq wa man haulahum ka ahli Amman yataqidzuna fi Abdul Qadir al-Jailani. Lain lagi ke alul Iraq dan orang yang di sekitar mereka seperti penduduk Amman, penduduk negeri Oman. Mereka meyakini tokoh yang lain yaitu Abdul Qadir al-Jailani. Kami yakin itu ya tak itu alul Mesir bil Badawi, sebagaimana keyakinannya penduduk Mesir tentang Ahmad Badawi. Artinya masing-masing negara, masing-masing kota, masing-masing negeri punya berhala-berhala yang diagungkan sebagaimana di negeri kita ini. Di Jawa ada sendiri, di Sumatera ada sendiri, di pulau lain ada sendiri, dan demikian selanjutnya. Abdul Qadir min mutaakhiri al-Hanabilah. Sedangkan Abdul Qadir dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin dari mazhabnya Imam Ahmad. Walau kitabul apa ini? Gunyah. Memiliki kitab yang namanya kitab Gunyah. Wa ghairihi min mimman qablahu wa ba'dahu min al-Hanabila afdalu minhu fil ilm wa zuhud. Selain Abdul Qadir dari orang sebelum dia dan setelah dia dari kalangan orang-orang yang bermadzhab dengan madzhabnya Imam Ahmad lebih afdal daripada Abdul Qadir dalam ilmu dan zuhud. Lakin fihi zuhdun wa ibadat. Nah, tetapi Abdul Qadir ini memiliki kezuhudan dan memiliki tata cara ibadah yang mulia. Wa futinu bihi a'dama fitnatin wa futinu bihi. Sementara pengagum Abdul Qadir Jailani terfitnah dengan beliau dengan fitnah yang sangat terbesar. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Kadang wujudnya seorang alim ini menjadi fitnah terhadap para pengikutnya kalau enggak bisa mendudukkan kedudukan yang sepatutnya. Seakan-akan kalau bukan dari dia bukan fatwa yang diterima. Nah, ini bahaya. Bahaya fitnahnya seorang alim terhadap orang-orang yang enggak tahu kedudukan seorang alim semestinya kayak apa. Wa futinu bihi. Ya kan? Maka muncullah ta'assub madhab gara-gara apa? Penggulu dalam mensikapi sebagian ahlul ilm. Kama jara min ar-rafidah ma'alil bait. Sebagaimana yang terjadi terkait dengan rafidah, si ar-rafidah bersama apa? Mensikapi ahlul bait. Melampaui batas dalam mensikapi keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai apa mempertuhan alul bait dan dananya apa mempertuhan Ali radhiyallahu anhu. Wa adamu min hadza ibadatu al-Syam li ibni Arabi wa huwa imamu ahli al-wahdah. Yang lebih besar daripada ini bagaimana yaitu ibadahnya al-Syam mengibadai Ibnu Arabi. Siapa dia Ibn Arabi? Dia adalah imam, pemimpin, tokohnya Ahlul Wahdah. Baik. Ayo, wasabudzalika al-ghuluwu, wasabudzalika al-ghuluwi ad-da'wa annahu annalahu karamatin. Sebab gulu tadi, kenapa terjadi gulu? Karena mengklaim bahwasanya seorang wali, seorang alim tadi memiliki karamat. Wa qad jaratil karamatu liman huwa khairun minhu wa afdalu. Kabadis sahabah wa tabi'in wa kada halu ahli syirik ma'aman futinubi. Artinya, sebab adanya gulu tadi, sebab adanya gulu adalah karena apa? Mengklaim bahwasanya seorang alim atau seorang tokoh dianggapnya memiliki karamat. Sementara telah terjadi beberapa karamat untuk orang yang lebih baik daripada Abdul Qadir Jailani. Lebih afdol seperti sebagian para sahabat dan para tabi'in. Tapi demikianlah kejadian apa yang terjadi. Keadaan ahlu syirik bersama orang yang ma'aman futinu bihi, bersama orang yang mereka terfitnah dengannya. Maka lu perhatikan ya ikhwah, ahlu sunnah wal jamaah adalah diajari jangan melampaui batas dalam mencintai suatu perkara. Cinta itu ada batasannya. Cinta pada seorang alim ada batasannya. Jangan didudukan yang kayak Nabi. Ya kan? Maunya orang itu digiring supaya mengaku semua apa yang datang dari seorang alim tertentu. Ini gak benar. Maka diperingatkan oleh para ahlul ilm dari dulu sampai hari ini, taklid ini adalah benar-benar dilarang. Ya kan? Jangan asal, yang penting datang dari seorang syekh yang dikagumi, tidak. Tapi perlu ditanyakan alasannya apa. Gimana pembebaran tentang permasalahan yang dibicarakan. Jangan yang penting ikut. Seperti kasus yang telah terjadi di hari kita ini dengan istilah corona ini. Ya kan? Karena salah mendudukkan suatu permasalahan karena datang dari seorang alim, langsung diikuti protokol corona sampai memakan sunnah, memakan tauhid, semuanya diterjang, dihabisi gara-gara protokol-protokol tadi yang diakui oleh ahlul ilm dan semisalnya. Ini perlu terbiasa seorang, jangan sampai mudah tergiring dengan suatu perkara. Diterna dulu, diamati, ya kan? Demikian juga perkara yang berhubungan dengan masalah gulu ini. Maklum perhatikan ya ikhwah, janganlah kita ini saling agung-agungkan di antara kita sampai nanti lupakan perkara yang sewajarnya untuk ditanggapi dalam perkara-perkara semuanya, baik perkara fikih atau perkara akidah dan yang lainnya. Tapi ikhwan, tak dulu kita cukupkan. Walhamdulillah, belum dapat dulu.